الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, hukmul maqtufi biharfil athfi. Setelah kita ketahui huruf-huruf athaf yang jumlahnya berapa, yang rajih sidik 9 dari yang disebutkan oleh pengarang Surumiyah, mana yang dikeluarkan? Himma. Karena yang rajih himma itu huruf apa? Tafsil. Nah, santa. Nah, seperti itu, tamam ya. Nah, qala al-musannif, fa in ataqta biha ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala mahfudin khafadta aw ala majzumin jazamta taqulu qama zaidun wa amrun wa ra'aytu zaidan wa amran wa marartu bi zaidin wa amrin wa zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Dalam matan musannif mengatakan tentang hukum maktuh dengan huruf ataf, yaitu apabila engkau mengatafkan dengan huruf-huruf tadi, fa in atafta biha ay atafta bihadhil huruf. Nah, jika engkau mengatafkan dengan huruf-huruf ini kepada sesuatu yang marfu, maka engkau rafakkan. Apabila engkau atafkan pada sesuatu yang mansub, maka engkau nasabkan. Atau apabila engkau mengatafkan atas sesuatu yang mahfud, maka engkau khafadkan. Atau atas sesuatu yang majzum, engkau jazmkan. Ini hukumnya jelas. Pokoknya maktuf mengikuti maktuf alaihnya dari sisi apa? Dari sisi i'rab. Naam, dari sisi i'rab. Baik. Takul, engkau katakan sebagai contoh, qama zaidun wa amrun. Amrun disebut apa di sini? Indah ya Ridwan. Maktuf. Zaidun maktuf alaih. Jadi amrun harus mengikuti zaid dari sisi apa? Dari sisi i'rabnya. Kalau rafa ikut rafa. Baik. Wa ra'aitu zaidan wa amran. Di kondisi nasab ikut nasab di i'rab. Jangan sampai lupa i'rab yang seperti ini. Indak akhada Muhammad Palembang. Di surah ra'aitu zaidan wa amran. Ra'aitu fi'lun fi'lun madhi mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Terus wata dhamirun muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Zaidan sekarang kasya. Maktubun alaih yang tidak perlu disebut. Nah, apa ini? Berarti cara mengirapnya biasa. Apa? Zaidan sebagai ra'aitu zaidan. Zaidan sebagai ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirihi al-wawu atfin. Naam. Terus amran berarti di sini maktufun Cara mengharapnya apa? Kalau ma'tum, ya kita katakan ma'tum. Amran ma'tufun ala Zaidin. Wa ma'tuful marfu, wa ma'tuful mansubi mansubun mithluhu. Baik. Wa alamatu nasbihi fathah. Demikian seterusnya. Amartu bi Zaidin wa amrin wa Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Menunjukkan pada contoh yang keempat, ikhwan fillah, Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud, bahwasanya pengatofan juga bisa mengatofkan jumlah, tidak hanya isim dengan isim, tapi apa, jumlah dengan jumlah. Di sini lam yaqum sebagai maktuf alaih dan jumlah yang merupakan maktuf apa? Lam yaq'ud. Zaid tidak berdiri dan tidak apa? Duduk. Ngapain dia? Hah? Ngapain dia, Alif? Hah? Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Apain terus? Hah? Tidur. Baik. Asyarahu. بعد أن ذكر المصنف أحرف العطف أتبع ذلك ببيان حكم المعطوف بها وأنه يتبع المعطوف عليه بإعرابه. Setelah musannif menyebutkan huruf-huruf atof, maka beliau mengikutkan setelahnya penjelasan tentang hukum atof, hukum ma'tuf, hukum isim yang diatofkan dengan huruf-huruf tersebut. Ini ma'tuf biha. Biha kembali ke huruf-huruf tadi. Bahwasanya hukumnya yatba'ul ma'tuf alaihi fi i'rabi. Ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih dari sisi i'rabnya. Ini jelas insyaallah. Fa idza kana al-ma'tufu alaihi marfu'an kana al-ma'tufu marfu'an. Apabila ma'tuf alaihnya marfu', maka ma'tuf juga marfu'. Nahu qawlihi ta'ala wa sadaqallahu wa rasuluh. Mana ma'tufnya, Abu Mujahid? Ma'tufnya saja, mana? Rasuluh. Ma'tufnya rasuluh. Ma'tuf alaih? Allah. Nah, kedudukan maktuf alaih sebagai apa di sini? Sadaqallahu wa rasuluh. Kedudukannya dalam i'rab sebagai fa'il. Naam, ahsanta. Baik. Karena diatafkan kepada fa'il, maka dia juga harus marfu' hukumnya, karena fa'il senantiasa marfu'. Adakah fa'il yang kondisi mansub? Coba datangkan contoh fa'il dalam kondisi mansub. Indaki Hamzah. Buat contoh fa'il dalam kondisi mansub. Ayo cepat-cepatan. Apa ikhraf? Hah? Hah? Kenapa? Tidak bisa atau bagaimana? Ceritakan contohnya Pak Jilbab. Contoh satu saja, dan tidak usah penyampaian. Fa'il dalam kondisi mansub. Hah? Tidak akan bisa, nak. Fa'il tidak akan bisa. Fa'il dalam kondisi mansub. Fa'il senantiasa marfu'. Nah, fa'il. Karena apa? Fa'il masuk dalam kategori marfu'atul asma. Maka paten sudah. Bisa tapi bagi orang yang tidak tahu nahu. Ya, tidak tahu nahu. Ja'a Zaidan. Nah, ja'a Zaidan. Baik. Ini salah. wa sadaqallahu wa rasuluhu fa qawluhu wa rasuluhu fa qawluhu rasuluhu ma'tufun 'ala ma qablahu wa huwa lafdzul jalalah Allah. Maka dalam contoh ini kata rasuluhu ma'tuf atas kata sebelumnya yaitu lafdzul jalalah Allah. Wal ma'tuf yatba'ul ma'tuf 'alaihi fi i'rabih. Dan ma'tuf itu mengikuti ma'tuf 'alaihi pada i'rabnya. Baik, tabi'ahu fi raf'ihi. Dia mengikuti pada rafa'nya. Kenapa mengikuti na'am pada rafa'nya Akbar? Kenapa mengikuti rafa'? Karena yang diikuti adalah fa'il. Baik. Wa 'alamatu raf'il dhammah. Ini jelas. Wa in kana al-ma'tufu 'alaihi mansuban, kana al-ma'tufu mansuban. Dan apabila ma'tuf 'alaihnya mansub, maka ya, jadilah ma'tufnya juga mansub. Nahwu qawlihi ta'ala may yuti'illah wa rasulahu. May yuti'illah wa rasulahu. Baik. Siapa saja mentaati Allah dan Rasulnya. Ini belum kalam yang sempurna. Cuman yang diinginkan adalah pada yuti'illah wa rasulah. Di sini Allah sebagai apa? Lafzul jalalah Allah di sini mansub. Mansub ala ta'zim kita katakan. Kalau dalam istilah biasa nahwu apa? Maf'ulun bihi ya tidak. Cuman karena ini lafzul jalalah sebagai bentuk adab ikhwanillah kita katakan mansubun ala ta'zim. Fa qawluhu rasulahu ma'tufun ala ma qablahu tabi'ahu fi nasbi. Maka kata rasulahu itu ma'tuf atas kata sebelumnya. Dia mengikuti na'am kata sebelumnya tersebut pada hukum nasabnya. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang zahirah atas akhirnya. Ini jelas. Wa in kana al-ma'tufu 'alaihi majruran, kana al-ma'tufu majruran. Apabila ma'tufnya majrur, maka apabila ma'tuf 'alaihnya majrur, maka ma'tufnya juga majrur. Contohnya aminu billahi wa rasuli. Aminu billahi wa rasuli. Billah majrur bil ba. Wa qawluhu rasulihi ma'tufun 'ala ma qablah. Naam. Kata rasulihi itu diathafkan kepada apa? Kata sebelumnya yaitu lafzul jalalah Allah yang di sini dijarkan dengan huruf ba. Tabi'ahu fi jarrihi, dia mengikuti naam lafzul jalalah tersebut pada hukum jarnya. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Dan alamat jarnya adalah kasrah dhahirah di akhirnya. Wa in kana al-ma'tufu 'alaihi majzuman, kana al-ma'tufu majzuman. Apabila ma'tuf 'alaihnya majzum, maka ma'tufnya juga dimanzumkan. Nahwu qawlihi ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu. Wa in tu'minu wa tattaqu. Jika kalian beriman dan bertakwa. Fa qawluhu tattaqu di sini ma'tufun 'ala ma qablahu wa huwa tu'minu. Kenapa untuk hukum tu'minu di sini? I'rabnya apa? Tu'minu. Nah, sekarang di i'rab. Ahmad. Wa in tu'minu wa tattaqu. Tayyib, wa huwa 'ala hasabi ma qablaha. In harfu syartin jazim. Tazimu fi'lain. Naam tu'minu. Naam tayyib. Fi'lu syart majzuman bi'in wa 'alamatu jazmihi hadfun nun. Al-wawu harfu 'athfin. Terus Naam lam takun majzuman ala tu'minu wa ma'tubil wa ma'tubul majzumi majzumun mithlu. Naam. Tayyib. Faqauluhu tan takun ma'tubun ala maqablahu wa huwa tu'minu. Wal ma'tub yatba'ul ma'tub 'alaihi bi i'rabihi. Nah, maka ma'tub ya mengikuti ma'tub 'alaih pada i'rabnya tabi'ahu bi jazmihi. Dia mengikuti pada jazmnya. Wa alamatun jazmihi hadfun nun, dan alamat jazmnya adalah hadfun nun. Kenapa alamat jazmnya hadfun nun alif? Karena dia af'alul khamsah. Na'am ahsanta. Jadi kalau ataf ikhwanillah yang dipersyaratkan adalah apa? Hanya mengikuti dari isi i'rabnya. Sehingga kalau seandainya na'am tayyib, pengatofan tidak mufrad kepada mufrad, tapi apa? Dan selain mufrad diatofkan tayyib, maka tidak apa-apa. Tidak harus na'am mudzakkar diatofkan kepada mudzakkar, tapi boleh na'am mudzakkar diatofkan kepada mu'annas dan seterusnya. Tayyib, ja'a abi wa ummi. Misalnya, ja'a abi wa ummi, ini boleh. Ja'a abi wa akhawani, telah datang bapakku dan kedua saudaraku. Tayyib, boleh. Jadi ini mufrad kepada apa? Ma'tuf alaihnya mufrad, mufrad ma'tufnya apa? Musanna. Paham? Berbeda dengan pembahasan apa sebelumnya. Pembahasan sebelumnya apa? Na'at, ya kan? Ya, na'at ini harus mengikuti man'ud pada berapa kondisi kemarin? 6, apa saja akbar? Dari isi jumlahnya, mudzakkar mu'annatnya, dari isi i'rabnya, dari isi ma'rifah nakirahnya. Tayyib, sanda 6. Sedangkan maktuf harus hanya dituntut mengikuti maktuf alaih pada satu kondisi, yaitu apa bakhtiar? I'rabnya saja lah. Tayyib. Ada catatan qaulul musannif Zaidun lam yakum wa lam yaqut saqata min nuskhatil maqudi warra'i wa laysa al-jazm fi yaqut bil athri wa innama bilam. Tayyib. Wa tashihul mithali Zaidun lam yakum wa yaqud wal ansab law qala Zaidun lam yakul wa yashrab. Ini tanbih bagus untuk contoh na'am yang dibawakan dalam matan ikhwan fillah. Na'am, perkataan musannif dalam matan Zaidun lam yakum wa lam yaqud, ini untuk memberikan contoh apa? Aw ala majzumin jazamta, diatofkan kepada yang majzum maka engkau jazmkan. Tapi kalau contohnya seperti ini, Zaidun lam yakum wa lam yaqud, maka pengatofan ini bukan pengatofan apa? Bukan pengatofan jazm. Nah, karena apa? Jazmnya yaqud itu apa? Bukan karena atof, tapi karena huruf lam. Paham? Taib. Sehingga contoh yang benar wa tashihul mithal, dan pembenaran atau agar misal ini menjadi benar, Zaidun lam yakum wa yaqud. Zaid itu tidak berdiri, tidak pula duduk. Jadi lamnya tidak perlu. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah apa? Pengatofan yaqud kepada yakum dikarenakan penjazman lam. Jadi lamnya cuma satu. Kalau lamnya dua berarti na'am jazmnya tersebut bukan karena atof, tapi karena lam. Paham? Dan yang lebih tepat lagi contohnya sehingga na'am enak dipahami juga enak di telinga, yaitu Zaidun lam yakul wa yashrab. Zaidun lam yakul wa yashrab. Kenapa? Karena puasa. Kalau tadi lam yakum wa yakud, ngapain dia? Nah, lam yakum wa yakud. Zaidun lam yakul wa yashrab. Zaidun tidak makan, tidak minum karena sedang puasa. Misalnya. Paham? Tanbih ini untuk membenarkan matan saja. Adapun i'rab dibaca qanibillah dan tamarin dikerjakan. Barakallahu fiikum, nakta ini. Subhanallah.